إلى قيام الساعة أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalalu yang telah mempertemukan kita kembali di tempat yang diberkahi ini melanjutkan aktivitas talabul ilm mengkaji dan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pertemuan-pertemuan yang lalu, satu tahun yang lalu ya, beberapa bulan yang lalu, kita sudah sampai pada hadis yang atsani asyar, yang ke-12, terkait dengan jihadul munharifin an hadil anbiya, berjihad melawan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat yang menyelisih petunjuk para nabi. Kemudian sudah kita bawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Ahmad rahimahumallahu taala dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min nabiyyin," tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah azza wa jalla fi ummatin qabli, pada umat-umat sebelumku, illa kana lahu min ummatihi hawariyun, kecuali bagi setiap para nabi dari masing-masing umat memiliki hawariyun, memiliki para pembela, sahabat-sahabat dekat, pilihan-pilihan, wa ashab, dan sahabat-sahabat, ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi, min hawariyun tadi, mengambil sunnah dan ajaran-ajaran Nabi tersebut, dan mengeladani, menjalankan perintah-perintah Nabi tersebut. Tsumma innaha takhluqu min ba'dihim khulufun, kemudian sepeninggal para nabi tersebut akan digantikan oleh generasi-generasi yang jelek, yaquluna ma la yaf'alun, yang mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak mereka kerjakan, wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka melakukan amalan-amalan yang tidak diperintahkan oleh nabi-nabi mereka. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, mengingkari kemungkaran dan kesesatan mereka, biyadihi dengan tangannya, fahuwa mu'min, maka dia adalah seorang mu'min. Faman jahadahum bilisanihi, barang siapa yang berjihad memerangi mereka dengan lisan, melawan kebatilan mereka dengan lisan, fahuwa mu'min, maka dia adalah seorang mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mukmin, dan barang siapa yang berjihad dengan kalbunya, dengan hatinya, maka dia adalah seorang mukmin. Wa laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin, adapun setelah itu maka tidak ada keimanan pada diri seseorang walaupun seberat biji sawi, ketika tidak ada pengingkaran atau jihad dengan kalbunya. Kemudian telah kita baca terkait dengan makna secara global dari hadis tersebut, dan pada kesempatan di malam hari ini kita masuk pada halaman 41, manistafadu minal hadis, yang bisa diambil faedah dari hadis di atas. Yang pertama, fihi annal anbiya qad ja'u bi syara'i wa sunanin li hidayatin nas, bahwasanya para nabi Qad ja'u, mereka datang bisyara'ih, dengan membawa syariat-syariat dari Allah, wa sunan, dan ajaran-ajaran, li hidayatin nas, untuk memberikan petunjuk kepada manusia agar manusia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Sehingga para nabi mereka datang dengan membawa syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ajaran-ajaran li hidayatin nas, untuk menunjuki manusia. Yang kedua, wa fihi fadilah wa maziyah ashabil anbiya bittiba'ihim sunan anbiya'ihim. Pada hadis tersebut terdapat fadilah, keutamaan, wa maziyah, dan keistimewaan ashabil anbiya, para sahabat nabi, atau sahabat-sahabat para nabi. Bittiba'ihim, dikarenakan mereka mengikuti sunan anbiya'ihim, dengan sebab mereka mengikuti sunan ajaran-ajaran para nabi. Sehingga pada hadis tersebut terdapat keutamaan dan keistimewaan para sahabat yang menemani nabi-nabi mereka. Karena para sahabat, nabi-nabi tersebut, mereka adalah orang-orang yang paling ittiba, mengikuti ajaran para nabi. Tidak terluput para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nas qarni thumma ladina yalunahum thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi yang setelah mereka, dan kemudian generasi yang setelah mereka. Sehingga sebaik-baik manusia pada umat ini, pada umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, adalah para sahabat, para sahabat nabi. Yang ketiga, wa fihi dhammu man khalafa manhajahum bi annahu khulufun wa hum alladhina yakhlufuna anbiya'ahum bisyarrin, atau di situ tertulis anba'ahum bisyarrin wa ma kanu asraran illa bi mukhalafatil anbiya. Wa fihi, padanya ada dam, celaan terhadap mereka-mereka yang menyelisihi jalannya para nabi. Celaan terhadap pihak-pihak yang menyelisihi jalannya para nabi, ajarannya para nabi. Bianna khulufun, bahwasanya mereka adalah generasi-generasi yang jelek. Dan mereka adalah generasi-generasi yang menggantikan nabi-nabi mereka, bisharlin, dengan kejelekan. Wa makanu asraran, dan mereka tidaklah menjadi orang-orang yang jelek illa bi mukhalafatil anbiya, kecuali karena sebab mereka menyelisih para nabi. Tidaklah mereka berada di jalan kejelekan melainkan karena mereka menyelisihi al-anbiya, para nabi. Kemudian faedah yang keempat, wa fihi dzam man tukhalif aqwaluhu af'alahu. Terdapat celaan orang-orang yang ucapannya menyelisihi perbuatannya. yang ucapannya menyelisihi perbuatannya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, kabara maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Kabara maqtan, sangat besar kemurkaan Allah, an taqulu, kalian mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak kalian kerjakan. Kalian mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak kalian kerjakan. Ini sangat besar kemurkaan Allah. Terjatuh dalam Al-Kabair, dosa-dosa besar. Seseorang yang berucap dengan suatu ucapan yang tidak mereka kerjakan. Kemudian yang kelima, وَفِيهِ ذَمْ أَلْبِدَعْ وَمَا هِيَ إِلَّا فَعْلَ مَا لَا يَأْمُرُ بِهِ اللَّهُ عَلَى أَلْسِنَةِ أَنْبِيَائِهِ. Terdapat dam celaan terhadap perbuatan bid'ah. وَمَا هِيَ, dan tidaklah bid'ah itu terjadi, إِلَّا فَعْلَ مَا لَا يَأْمُرُ بِهِ اللَّهُ عَلَى أَلْسِنَةِ أَنْبِيَائِهِ. Dan tidaklah bid'ah itu terjadi melainkan karena sebab dia melakukan amalan-amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan para nabinya. Tercelanya perbuatan-perbuatan bid'ah, di mana perbuatan bid'ah itu adalah perbuatan yang menyelisihi apa yang diperintahkan, apa yang dibimbingkan oleh para nabi dan para rasul. Dan tidaklah terjadi kebid'ahan itu melainkan karena dia melakukan amalan-amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan anbiya'i, para nabi. Dan Nabi alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kebid'ahan itu tempatnya di dalam an-nar, di dalam neraka. Karena dia menyelisih ajarannya, jalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sehingga setiap bid'ah itu adalah sesat dan tidak ada bid'ah hasanah. Yang maksudnya adalah bid'ah fidin, bid'ah ajaran-ajaran baru terkait dengan perkara agama. Adapun terkait dengan perkara dunia, maka itu tergantung, bisa masuk pada perkara-perkara yang haram, bisa masuk pada perkara-perkara yang mubah, nah, perkara-perkara yang halal. Dan pada asalnya terkait dengan perkara-perkara dunia adalah sesuatu yang mubah. Nah, seperti adanya pesawat, adanya mobil, adanya motor yang dahulu tidak ada, itu adalah perkara bid'ah, tetapi bid'ah di dalam perkara dunia. Ini tidak mengapa selama tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa Taala. Adapun bid'ah yang tercela adalah bid'ah fiddin, bid'ah terkait dengan perkara agama, yang seseorang menjadikan perkara tersebut untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima sebuah ibadah kecuali ibadah yang Allah Subhanahu wa Taala perintahkan ala al-sinati anbiya'ihi. Yang Allah Azza wa Jalla perintahkan melalui lisan para nabinya. Yang keenam, wa fihi kurang harfuha, wa fihi madhu tabi'inil anbiya' الثابتين على سنتهم والمتمسكين بالاقتداء به بالاقتداء بهم. Pada hadis tersebut terdapat madah, terdapat pujian terhadap orang-orang yang mengikuti jalannya para nabi. Pujian terhadap orang-orang yang mengikuti jalannya para nabi. الثابتين على سنتهم, yang kokoh berpegang teguh dengan sunnah-sunnah mereka. Wal mutamassikina bil iqtida'i bihim, dan berpegang teguh dengan meneladani ajarannya para nabi. Pujian terhadap mereka-mereka yang selalu mengikuti para nabi, kokoh di atas sunnahnya dan berpegang teguh dengan meneladani, mencontoh apa yang diajarkan, apa yang dicontohkan, apa yang dibimbingkan oleh para nabi. Nah, kemudian yang ketujuh, wafihi madhu haulai al-adba bisabrihim wa jihadihim liman khalafa manhajal anbiya. Pada hari tersebut juga terdapat pujian terhadap haula al-alba al-adba, pengikut para nabi. Pujian terhadap pengikut para nabi, bisabrihim, dengan sebab kesabaran mereka, wa jihadihim, dan dengan sebab jihadnya mereka, liman khalafa manhajal anbiya, jihadnya mereka terhadap orang-orang yang menyelisih jalannya para nabi. Karena kesabaran mereka di dalam mengikuti sunnah dan ajaran Rasulullah SAW, serta semangatnya mereka di dalam berjihad melawan orang-orang yang menyelisih jalannya para nabi. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lalu, la tazalu ta'ifatu min ummati 'alal haqqi zahirina la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta taqum as-sa'ah. Pada halaman 40. Ya, terus menerus akan ada satu golongan dari umatku yang senantiasa kokoh di atas al-haq, zahirin, mereka terang-terangan di atas kebenaran, la yadurruhum man khadalahum, tidak memadzuratkan mereka orang-orang yang menelantarkan mereka, dan tidak memadzuratkan mereka, tidak membuat mereka mundur adanya orang-orang yang menyelisih mereka, dan terus menerus mereka berada di atas al-haq hatta taqum as-sa'ah, sampai dekatnya hari kiamat. Kemudian yang kedelapan, wa fihi bayan maratib al-jihad wal amri bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar. Padanya terdapat penjelasan maratib tingkatan-tingkatan berjihad, demikian juga tingkatan-tingkatan di dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Wa annahu ala hasabi taqati asnafil mujahidin. Dan bahwasanya jihad itu dilakukan sesuai dengan kemampuan mereka-mereka yang melakukan jihad di jalan Allah. Faman yastati' al-jihad wa izala al-munkar biyadihi, sehingga barang siapa yang mampu untuk berjihad dan mampu untuk menghilangkan kemungkaran biyadihi dengan tangannya, fa'alaihi an yaquma bihadzal wajib, maka wajib baginya untuk melakukan perkara ini, yaitu dia berjihad menghilangkan kemungkaran biyadihi dengan tangannya. Wa man 'ajaza 'an hadhihi al-martabah wa istata'a an yaqula kalimata al-haqqi fa 'alaihi an yaqulaha. Dan barang siapa yang lemah, tidak mampu berjihad dengan tangannya, an hadhihi al-martabah, dari tingkatan ini, yaitu berjihad dengan tangannya, wa istata'a an yaqula kalimata al-haqqi, dan dia mampu untuk mengucapkan ucapan yang hak, ucapan yang benar, yaitu berjihad dengan lisannya, fa'alaihi an yaqulaha, maka wajib baginya untuk melakukannya. Jadi untuk mengucapkan kalimat yang hak, berjihad dengan lisannya. Wa man 'ajaza 'an dhalika fa'alaihi an yaquma bima yastati'uhu wa huwa al-jihad bil qalb wa inkar al-batil bi qalbihi. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk melakukan semuanya itu, berjihad dengan tangan tidak mampu, berjihad dengan lisan tidak mampu, fa'alaihi an yaquma bima yastati'uhu, maka wajib baginya untuk melakukan sesuai dengan apa yang dia mampu. Yang pasti dia mampu, wa huwal jihad bil qalb, yaitu berjihad dengan kalbunya. Kalau jihad dengan kalbunya, maka semua orang mampu. Wa inkar al batin bil qalbihi, dan mengingkari kebatilan bil qalbihi, dengan kalbunya. Fa in fatahu hadza falaysa bimu'minin wa qad mata qalbuhu, sehingga barang siapa yang dia sehingga barang siapa yang luput mengingkari kemungkaran dan berjihad dengan kalbunya, falaysa bimu'min, maka dia bukan seorang mukmin. Wa qad mata qalbuhu, dan sungguh telah mati kalbunya. Nah, dia bukan seorang mukmin yang benar atau yang sempurna keimanannya, dan telah mati kalbunya ketika dia tidak mengingkari kemungkaran dengan kalbunya. Sehingga batas minimalnya adalah mengingkari dengan kalbunya. Ini batas minimal yang wajib. Ya, di belakang itu falaysa bimu'min, maka dia bukan sebagai seorang mukmin, karena mengingkari dengan kalbunya mampu dilakukan oleh setiap orang. Apalagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal, wajib bagi dia untuk mengingkari kemungkaran bil qalb, dengan kalbunya. Nah, dan tentunya perkara ini, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, ini adalah perkara ibadah yang wajib untuk dijalankan sesuai dengan koridor syariat. Tidak dijalankan secara serampangan. Ya, karena yang namanya ibadah tentunya memiliki syurut, memiliki syarat-syarat. Jadi dalam melakukannya demikian juga di dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam membagi tingkatan itu menjadi tiga. Ada tingkatan mengingkari kemungkaran bil yad, dengan tangannya, ketika tidak mampu dengan lisannya, ketika tidak mampu baru dengan kalbunya. Tidak setiap kemungkaran diingkari bil yad, dengan tangan. Nah, tidak setiap kemungkaran diingkari dengan lisan. Nah, tetapi wajib bagi kita untuk mengingkari kebatilan dan kemungkaran bil qalb, dengan kalbu-kalbu kita. Nah, di antara pertimbangannya adalah mempertimbangkan sisi al-masalih wal-mafasid, maslahat-maslahat dan kerusakan-kerusakan. Nah, kalau timbul kerusakan yang lebih besar ya daripada kemungkaran yang dia berada padanya, maka di saat itu kita dilarang untuk mengingkari kemungkaran baik bil yad ataupun bil lisan. Ya, tetapi kita mengingkari kemungkarannya bil kalbu, dengan kalbu kita. Kemudian yang kesembilan, wa fihi annal iman yatafawat wa yazidu wa yanqus. Faedah daripada hadis di atas, iman itu bertingkat-tingkat, bisa bertambah, bisa berkurang. Wa laysa wara'a dzalika habbatu khardalin min iman. Dan tidak ada di belakang itu semuanya, nah, ada keimanan walaupun seberat biji sawi. Berarti dari hadis di atas menunjukkan bahwasannya iman itu bertingkat-tingkat, bisa bertambah, demikian juga bisa berkurang. Demikianlah prinsip dari ahli sunnah wal jamaah tentang permasalahan iman. Yaitu iman itu adalah tasdiqu bil janan, membenarkan dengan kalbunya, wa iqrar bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, wal amal bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan, yazidu bit ta'a wa yanqusu bil maksiyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Sehingga iman itu berbeda-beda, antara satu dengan yang lainnya. Iman itu bisa bertambah, demikian juga bisa berkurang. Baik, setelah kita selesaikan hadis yang ke-12. Dan pada pertemuan di malam hari ini kita masuk pada hadis yang ke-13. Al-hadis ats-tsalitsa asyara, hadis yang ke-13. Ad-dinu nasihat, agama itu adalah nasihat. An-Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasihat salatan. Ad-dinu nasihat, agama itu adalah nasihat. Beliau ucapkan 3 kali, yaitu ad-dinu nasihat, ad-dinu nasihat, ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Qulna liman, maka kami para sahabat bertanya, liman, untuk siapa nasihat tersebut wahai Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ummatil muslimina wa ummatihim. Nasihat itu adalah untuk Allah. Apa makna nasihat untuk Allah akan diterangkan nanti. Bukan maknanya kita memberikan nasihat kepada Allah. Karena makna nasihat di dalam bahasa Arab itu luas. Wali kitabihi, dan nasihat itu adalah untuk kitab-kitabnya. Wali rasulihi, dan untuk para untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan nasihat itu juga diperuntukkan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin wa ammatihim. Seluruh kaum muslimin selain pemimpin-pemimpin tadi. Rawahu Muslim, Abu Dawud, wa Ahmad, wa Nasa'i. Qala Syekh Rabi, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, sahabi al-hadith. Sahabat hadis ini adalah Tamim bin Aus bin Kharijah Ad-Dari. Namanya adalah Tamim bin Aus bin Kharijah Ad-Dari Abu Ruqayyah. Kunyahnya adalah Abu Ruqayyah. Sahabiyun masyhur, seorang sahabat yang masyhur, mata sana 40 Hijriah, meninggal pada tahun 40 Hijriah. Al-mufradat, mufradat dari hadis ini. Kosakata. Ad-din yang dimaksud dengan agama adalah al-Islam kulluhu. Islam secara keseluruhan. Al-Islam kulluhu, yaitu Islam secara keseluruhan. Ismadarul Islam ala hadzal hadis. Karena porosnya Islam ada pada hadis ini. Ad-dinu an-nasihat, agama itu adalah nasihat. An-nasihat, yang dimaksud dengan nasihat, kalimatun jami'ah, adalah sebuah kata yang mencakup, yang sangat luas. Maknahu, maknanya adalah hiyaza al-haddi lil mansuh lahu, mengambil peran dan bagian terhadap orang yang dinasihati, terhadap yang dinasihati. Ma'udah, kata nasihat ini diambil min nusi ar-rajul taubahu idha khatahu. Diambil dari kata nus ar-rajul. Jadi seseorang menasihati bajunya. Maksudnya menasihati bajunya apa? Jadi seseorang menambal bajunya, idza qata'ahu, apabila dia menjahitnya, menambalnya. ya seseorang memperbaiki atau menambal bajunya idza khata wa bila dia menjahit sehingga menjadi bagus kembali. Fashabbahu sehingga dalam bahasa Arab ada istilah taubun mutanasif. Taubun mutanasif ini baju yang dinasihati, maksudnya baju yang dijahit. Nah, fashabbahu fi'lan nasih fima yataharrahu min salahin mansuh lahu lima yasudduhu min khalali asaw. Maka mereka menyerupakan perbuatan an-nasih, perbuatan orang yang memberikan nasihat, fima yataharrahu dalam upaya dia untuk memperbaiki orang yang dinasihati tersebut, mereka menyerupakannya bima yasudduhu min khalalis sawb, dengan apa yang bisa memperbaikinya dari rusaknya baju. Nah, yang perlu untuk dijahit. Sehingga kalau sudah dijahit menjadi baik kembali. Nah, a'immatul muslimin, adapun a'immatul muslimin zu'ama'uhum, zu'ama'uhum pemimpin-pemimpin kaum muslimin atau tokoh-tokoh besar kaum muslimin, kal khulafa seperti khalifah, wal umara seperti para penguasa, wal ulama dan para ulama. Ammatuhum sa'irul muslimina mimman ada al a'immah. Adapun ammatuhum adalah seluruh kaum muslimin selain a'immah tadi, selain tokoh-tokoh kaum muslimin. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global dari hadis yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam melalui sahabat kami bin Aus Ad-Dari, hadal hadis azimus sya'an. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung kedudukannya. Wa min jawami' kalimat Rasul al-Karim sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan jawami al-kalim, merupakan ucapan Rasulullah SAW yang jami', yang mencakup. Kalimatnya ringkas tetapi maknanya luas, mencakup berbagai hal. Ini salah satu mukjizat Rasulullah SAW, beliau diberikan jawami al-kalim, bisa mengucapkan ucapan-ucapan yang ringkas tetapi memiliki makna yang padat, makna yang mencakup, yang luas. Wa alaihi madarul Islam, dan hadis tersebut merupakan poros al-Islam. Law amila afradul muslimin wa jama'atuhum bima tadammanahu min ma'ani nasihah lanalu sa'adatad dunya wal akhirah. Kalau seandainya masing-masing kaum muslimin, baik person-personnya, individu-individunya ataupun masyarakatnya, mereka mengamalkan apa yang terkandung dalam makna nasihat, artinya mereka mengamalkan dan menghidupkan nasihat, lanalu sa'adatad dunya wal akhirah. Niscaya seluruh kaum muslimin mereka akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mereka akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wal'ashu ukhuwatan mutahabbina tajma'uhum aqidatun wahidah waraya wahidah wa manhajun wahid lihayatihim. Dan mereka betul-betul akan hidup ukhuwah di dalam persaudaraan Islam, mutahabbina yang saling mencintai, yang mereka disatukan oleh satu akidah, berkumpul di atas satu akidah, berkumpul di atas satu bendera, dan berkumpul di atas satu jalan untuk kehidupan mereka. Kalau masing-masing individu dan juga masyarakat saling bahu-membahu menghidupkan nasihat kepada saudaranya, niscaya seluruh kaum muslimin mereka akan meraih kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Wala'asu ukhuwa mutahabbin, dan mereka betul-betul akan bisa hidup di atas persaudaraan Islam yang sangat kuat, yang saling mencintai dan berkumpul di atas satu akidah, tidak beberapa akidah. Di atas satu akidah, itulah yang akan menyatukan mereka, yaitu akidah Rasul alaihi wasallam. Di atas satu bendera, demikian juga di atas satu manhaj, satu jalan, yaitu jalan yang diajarkan, yang ditempuh oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, sehingga betul-betul sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang ringkas ini merupakan porosnya Islam, di mana seseorang akan bisa mengamalkan seluruh ajaran Islam yang dengannya dia akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat ketika ditegakkan upaya untuk memberikan nasihat kepada saudara-saudaranya. Memberikan nasihat ketika mereka terjatuh dalam kekeliruan, terjatuh dalam kesalahan. Nah, maka mereka segera menghidupkan nasihat kepada saudaranya tadi. Kita masuk pada yang pertama, yaitu fan nasiha lillah. Apa yang dimaksud nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Makna nasihat untuk Allah, yaitu maksudnya al-imanu bihi subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa bi kulli ma warada fil kitabi wa sunnah. Kita beriman kepada Allah azza wa jal dan kepada setiap apa yang datang yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah min asma'ihil husna, dari nama-nama Allah yang husna, nama-nama Allah yang baik, yang berada pada puncak kesempurnaan, yang tidak ada kesempurnaan setelah itu. Wasifatihil ula, yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi, yang maha sempurna, yang tidak ada kekurangan ditinjau dari segala sisinya. Imanan haqqan sadiqan, dengan keimanan yang hak, yang benar, dan betul-betul keimanan yang jujur dari relung hatinya yang paling dalam. Betul-betul dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada seluruh nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran, demikian juga disebutkan di dalam sunnah Rasulullah s.a.w. yang sahih, dengan keimanan yang benar dan jujur. Min ghairi tashbihin, tanpa kita menyerupakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan makhluknya, tanpa kita menyerupakan hakikat dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Wala ta'tilin, dan tanpa kita melakukan ta'til, yaitu meniadakan atau menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Enggak boleh kita melakukan ta'til karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengisbat, menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga kita enggak boleh untuk melakukan ta'til, yaitu menolak, meniadakan nama-nama dan sifat-sifat yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wala tahrif, dan tanpa melakukan tahrif, yaitu mengubah makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah kepada makna yang lainnya yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini tahrif. Dan insya Allah mungkin pada pertemuan mendatang akan kita sebutkan beberapa contoh dari tashbih, dari ta'til, dari tahrif. Wala tamtsil ala asas laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Wala tamtsil, dan tidak boleh pula kita melakukan tamtsil, yaitu menyamakan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Ala asas, sesuai dengan prinsip firman Allah Azza wa Jal, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dari makhluk-makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Di dalam ayat ini terdapat bantahan bagi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok al-musyabbihah atau al-mumatsilah. Kelompok yang dia menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tetapi mereka menyamakannya atau menyerupakannya dengan makhluknya. Maka dengan ayat ini terbantah, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang semisal, yang sama, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita meyakini hakikat dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut tidak sama sedikit pun, tidak menyerupai dengan nama-nama dan sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Wa huwa as-sami'ul basir, adapun pada penggalan yang kedua, wa huwa as-sami'ul basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama sekaligus sifatnya. Wa huwa as-sami', Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah as-sami' dan al-basir. As-sami' maknanya adalah Maha mendengar, dan al-basir adalah Maha melihat. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat as-sama' wal basar. Dari nama Allah Subhanahu wa taala as-sami', Maha mendengar, maka ditetapkan sifat as-sama', Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala dinamai dengan as-sami', dengan Maha mendengar, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran. Demikian juga tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala dinamai dengan Al-Basir, Maha melihat, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat As-Sama', memiliki sifat penglihatan. Sehingga pada penggalan ayat yang kedua tadi, ya, merupakan bantahan kepada kaum Mu'attilah, kaum yang meniadakan, menafikan dan menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, karena di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya, yaitu As-Sami' dan Al-Basir, Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, sehingga ahli sunnah wal jamaah yang menjalankan prinsip dan jalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabat, maka mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa melakukan tasybih, menyerupakan dan memisalkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut dengan makhluknya, dan tanpa melakukan ta'til serta tahrif, meniadakan dan menolak nama-nama tersebut atau sifat-sifat tersebut karena Allah Subhanahu wa taala menetapkannya. Nah, wallahu a'lam bishawab, mungkin ini bisa kita sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Insyaallah pada pertemuan datang masih kita kupas beberapa terkait dengan an-nasiha lillah Azza wa Jal, dan kita melanjutkan juga pembahasan terkait dengan al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang penting, perkara yang prinsip, ya, yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dan memiliki hikmah dan faedah ketika kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Insyaallah pada salat isya kita berkumpul di Serambi Masjid.